Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat iDream? Kembali saya Rudy Saputra, hari ini menemani Anda dan menjumpai Anda di program Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini kita akan menemani Anda membahas tentang psikologi keluarga. Seperti biasa kalau ngomongin masalah psikologi keluarga, saya akan ditemani oleh psikolog pastinya. Kita akan membahas tema-tema menarik untuk Anda, sahabat iDream dan juga sahabat keluarga Indonesia. Hari ini saya akan bersama dengan narasumber kita dari Sahabatku, ya, kita bekerjasama dengan lembaga Sahabatku yang pastinya memberikan kesempatan untuk Anda berkonsultasi secara gratis, cukup dengan mendownload aplikasi Sahabatku di Play Store. Di sana nanti Anda bisa berkonsultasi masalah psikologi, nanti akan ada psikolog-psikolog dari Sahabatku yang akan membantu menjawab permasalahan Anda. Termasuk salah satunya ada Ibu Perwita Sari bersama saya di sini. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Bu Wit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Wit? Baik, alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di sini, ya. Iya, dan hari ini kedua kalinya nih Bu Wiwit, ya, bersama-sama memberikan materi. Dua kali nih, mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat ya. Betul. Buat pemirsa semua ya. Oke. Nah, hari ini di sesi kali ini di psikologi keluarga kita akan membahas tentang apa nih Bu Wiwit? Mungkin materi yang selama ini cukup banyak diminati, mm-hmm, banyak dibicarakan ya, mengenai pendidikan seksualitas pada anak-anak. Pendidikan ya, seksualitas pada anak-anak ini penting banget nih buat orang tua ya, Bu Wiwit ya. Iya, betul. Buat ayah bunda dan mungkin juga pengen tahu seperti apa sih pendidikan seksualitas untuk anak. Dan pastinya nanti kita akan bahas selama 1 jam 30 menit bersama Bu Wiwit. Tapi sebelumnya saya pengen menyapa dulu untuk Anda sahabat iDream yang di rumah, yang lagi mendengarkan 10.44 iDream Radio, ataupun juga yang menyaksikan kita melalui channel YouTube iDream Radio, karena sekarang Anda bisa melihat atau menyaksikan langsung ya perbincangan kita, talk show kita bersama narasumber. Biasa sih cuman bisa dengerin di iDream Radio, sekarang Anda bisa juga menyaksikan perbincangan kita bersama narasumber dalam bentuk konten video di YouTube iDream Radio. Saya ajak juga untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 08 021 7888 5300, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor yang sama ya, dan juga untuk Anda bisa melalui media sosial iDream Radio. Kita akan bahas nanti, Bu Wit, kita nanti akan bahas di sesi berikutnya. Baik, baik. Dan untuk Anda sahabat iDream, jangan ganti channel dulu, tetap di sini di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Edisi hari ini psikologi keluarga, saya ditemani oleh Bu Wiwit ya, dari psikolog dari Sahabatku. Kita akan membahas tadi tentang seksualitas atau pendidikan seksualitas terhadap anak. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih Bu Wiwit, apa sih sexuality education ini sendiri Bu Wiwit? Ya, jadi kita sebelum membahas tentang pendidikan seksualitas, kita perlu tahu bedanya apa sih pendidikan seks dengan pendidikan seksualitas. Nah, yang sering kita dengar kan pendidikan seks gitu ya. Padahal pendidikan seks itu sendiri itu hanya salah satu bagian dari pendidikan seksualitas ya. Kalau pendidikan seksualitas itu dalam Islam sering disebutnya tarbiyah jinsiyah ya. Dia lebih luas lagi, lebih bagaimana membentuk kepribadian, membentuk perilaku, membentuk bagaimana mereka berinteraksi antara antar jenis kelamin. Jadi aturannya seperti apa gitu. Okay. Jadi pendidikan seksualitas itu sebenarnya kita mengajarkan, menumbuhkan kesadaran, menerangkan supaya anak-anak itu bisa memahami, menghayati, dan akhirnya bisa berperilaku sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah, ya bagaimana berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya gitu, okay. Ya. Sementara kalau pendidikan seks lebih ke bagaimana hubungan dengan lawan jenis aja. Jadi itu hanya salah satu. Nah, memang bedanya dengan yang di Barat tuh, kalau Barat kan menekankannya lebih ke pendidikan seks, yeah. Dimana lebih menekankan ke hal yang lebih apa namanya, yang lebih sederhana lagi soal bagaimana hubungan dengan lawan jenis supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Sementara kalau dalam Islam lebih luas dari itu, artinya pencegahannya bukan hanya pada saat dia berinteraksi dengan lawan jenis tapi bagaimana dari sejak kecil mereka mengenali bagian-bagian tubuh mana yang harus dijaga, bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh terlihat, okay. Tersentuh dan sebagainya. Jadi sifatnya lebih banyak preventif justru, ya, bukan kuratif gitu. Okay. Itu bedanya, Mas. Ya, jadi kita juga jangan terkecoh gitu, ya, sama pendidikan di luar seolah-olah ini sex education. Ya, tapi dari mana sumbernya gitu, ya? Betul. Harus jelas ini sumbernya dari mana, ya. Tentu kita yang sebagai seorang Muslim yang punya panduan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, kita harus kembali lagi ke Quran dan Sunnah. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, ya, ya Bu Wit, ya. Berarti selama ini perlu diluruskan kembali, berarti diluruskan. Ya, betul. Bu Wit, ya, ya. Yang selama ini mungkin orang tua atau mungkin sahabat edim di rumah mengenal, ya, dengan sex education, ya, sebenarnya itu adalah seksualitas education, sexuality, pendidikan mungkin, seksualitas. Mungkin bukan itu yang diajarkan, tapi bagaimana kita kembali ke ajaran Islam mengajarkan pendidikan seksualitas atau tarbiyah jinsiyah, okay. Itu, okay. Jadi tidak ikut-ikut dengan cara Barat mengajarkan pendidikan seks ke anak-anak itu. Oke, gitu. Karena kalau Islam agama yang sudah sesuai dengan fitrah manusia, ya, pasti itu sudah ada diatur semua. Betul, dan itu memang sesuai dengan apa namanya secara psikologis, ya, memang itu sesuai gitu, ya. Oke. Nah, tapi bukan sesuatu yang terlepas dari apa namanya panduan psikologi juga gitu. Oke. Nah, ini tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang tarbiyatul jinsiyah tadi, yeah, menurut Islam ini, tapi sebenarnya seberapa penting sih Bu Wit sebenarnya melakukan pendidikan seksualitas kepada anak-anak? Betul. Itu jadi di situ kan kita justru mengajarkan mereka bagaimana bersikap, perilaku, ya, tentang sesuai dengan jenis kelaminnya dan interaksi dengan lawan jenis seperti apa, ya, dalam tuntutan Islam. Ya, dan kita lihat kalau misalnya itu tidak kita ajarkan kepada anak-anak, mereka jadi akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak tepat, dan betul, itu yang sekarang kita lihat banyak terjadi permasalahannya, ya, okay, kan? Bagaimana anak-anak itu tidak bisa menjaga auratnya sendiri, ya, bagaimana kemudian interaksi dengan lawan jenis akhirnya ke bablasan dan sebagainya, gitu. Padahal sebetulnya dalam Islam sudah ada aturannya, gitu, ya. Oke, termasuk salah satunya juga banyaknya penyimpangan seksual saat ini. Benar, yang lagi heboh-heboh, ya, banget, ya, betul, Bu. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan itu, ya, anak-anak kita akhirnya tidak tahu mana yang seharusnya mereka lakukan dan mana yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan, ya. Oke. Nah, kalau dilihat secara usia, Bu Wit, sebenarnya pendidikan seksualitas atau tarbiyatul jinsiyah ini sendiri sejak kapan, usia berapa sih sebenarnya harus benar-benar diterapkan atau diberikan kepada anak-anak? Iya, sebetulnya semua model tarbiyah Islam itu dimulainya justru dari orang tuanya, ya. Oke. Tarbiyah jinsiyah juga gitu, dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sendiri tidak menutup aurat, ya kan, dia belajar justru melihat aurat dari orang tuanya. Banyak kasus yang saya tangani, misalnya anak-anak yang akhirnya melakukan perilaku seksual, ya, bukan karena dorongan seksual, ya, tapi perilaku seksual misalnya di usia TK dan sebagainya, ya, misalnya kasus ada anak yang misalnya memperlihatkan, mohon maaf, ya, misalnya alat kelaminnya kepada temannya dan sebagainya, ya, karena kan ternyata di rumahnya sendiri orang tuanya terbiasa gitu memperlihatkan itu gitu tanpa ada aturan yang dilakukan gitu, ya, sehingga anak-anak tidak tahu bahwa itu sebetulnya tidak boleh dilakukan, ya. Misalnya contoh nih, keluar kamar mandi, ya kan, atau misalnya di ada dalam Islam kan ada aturan untuk mengetuk pintu saat masuk ke dalam kamar orang tua dan sebagainya, ya. Kalau itu nggak diajarkan kan, dan orang tua juga tidak melakukan itu, ya, pasti anak kita juga, anak-anak kan meniru kan orang tuanya gitu. Jadi memang sejak sedini mungkin itu ya. Dan dalam Islam memang ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya ya. Jadi bukan berarti oh ini pendidikan seksualitas sejak dini berarti semuanya mesti diajarin dari kecil, enggak gitu. Ada tahapannya ya, iya, sesuai dengan usianya gitu. Oke, ya. Nah seperti apa dan seperti usia berapa dan apa yang perlu diajarkan di usia-usia tersebut nanti kita akan bahas di sesi berikutnya Sahabat iDream. Dan maksudnya juga untuk Anda Sahabat iDream penasaran ya. Yang terpenting tadi intinya dari pembicaraan kita di sesi kali ini, yang penting dimulai dari orang tuanya dulu nih ya. Karena anak-anak pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi jangan salahkan anak-anak melakukan hal yang negatif kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak memperbaiki diri ya. Mulai dari orang tua dulu nih agar anak-anak juga ikut ya. Tapi seperti apa lagi konsepnya dan seperti apa lagi nih pendidikan seksualitas di dalam Islam atau tarbiyatul jinsiyah? Nanti kita akan bahas bersama Bu Bibi tetap di sini di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik Sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Hari ini saya ditemani oleh Bu Wiwit dari Lembaga Psikologi Sahabatku. Saya ajak juga untuk Anda mungkin yang ingin berkonsultasi masalah psikologi, ada masalah apapun, masalah kuliah, masalah kerja, atau mungkin lagi galau gitu ya. Dan lebih baik bisa curhat ke psikolog-psikolog yang ada di Sahabatku, Lembaga Sahabatku. Gampang sekali, silakan gunakan Android Anda, masuk ke Play Store, download aplikasi Sahabatku, di sana Anda bisa curhat. Ungkapkan permasalahan apa yang Anda alami, nanti akan ada psikolog yang membantu untuk menjawabnya. Tenang aja, semuanya akan rahasia, tidak akan ada yang tahu apa permasalahan. Cukup Anda dengan psikolog dari Sahabatku yang tahu permasalahannya ya. Nah, kita membahas lagi nih bersama Bu Wiwit mengenai tarbiyatul jinsiyah atau pendidikan seksualitas. Nah, seperti apa nih konsep pendidikan seksualitas dan tahapan-tahapan seperti apa nih yang harus dihadapi atau dilalui oleh orang tua memberikan pendidikan ini kepada anak-anak, Bu Wiwit? Kalau di usia 0 sampai 5 tahun itu anak-anak tuh memang perlu belajar bagaimana mengenal aurat-aurat. Jadi di sini memang bukan si anaknya yang menjaga aurat tetapi orang tua ya. Misalnya tidak menggantikan sembarang di sembarang tempat. Kalau misalnya memandikan anak-anak itu tidak di sembarang tempat, sehingga anak-anak sejak kecil tahu kalau oh kalau saya mandi itu harus dalam ruangan yang tertutup ya. Kemudian kalau berganti pakaian juga di ruangan yang tertutup ya. Kadang ibu-ibu kan berenang nanti main dibukain aja di halaman gitu ya Bu ya. Kadang diminta untuk biar cepat gitu ya, udah mau pipis disuruh buka orang aja sembarangan. Nah itu ini harus dijaga karena sebetulnya itu bagian dari tarbiyah jinsiyah itu ya, bagian dari pendidikan seksualitas. Anak-anak menjaga tubuhnya ya, mengenal tubuhnya dan menjaga tubuhnya, mana bagian tubuh yang boleh diperlihatkan, mana yang tidak boleh diperlihatkan secara umum, mana bagian tubuh yang boleh dipegang, disentuh oleh orang lain, mana yang tidak boleh tersentuh oleh orang lain, yang memang hanya boleh oleh ayah ibunya, oleh dirinya sendiri ya, oleh orang-orang yang dipercaya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita membiasakan anak kita itu terbuka auratnya gitu dari kecil. Apalagi kalau misalnya terus kita puji-puji gitu, ih lucu, padahal pakaian sedang berpakaian yang tidak yang tidak menutup aurat, sehingga anak merasa itu sesuatu yang baik. Di sini, anak juga kan perlu melihat contoh ya kan, bagaimana ayah ibunya juga berpakaian yang menutup aurat meskipun hanya di rumah ya. Artinya gini, bukan berarti di rumah terus harus berjilbab terus, tapi misalnya di rumah memang tidak memakai pakaian-pakaian yang minim juga gitu ya. Nah, mungkin pakaian-pakaian itu hanya digunakan di kamar ya kan, yang hanya dilihat oleh suami istri saja ya. Tapi ketika di ruang keluarga bersama anak-anak misalnya itu tetap menjaga auratnya itu di 0 sampai 5 tahun ya, mereka kan baru mengamati, baru mengenal ya. Nah, kemudian di 5 sampai 10 tahunnya itu memang perlu penguatan lagi ya. Di situ tuh anak-anak juga mulai belajar identitas sesuai dengan jenis kelaminnya. Yeah. Misalnya anak perempuan pakaiannya seperti apa, anak laki-laki seperti apa. Itu bagian dari pendidikan seksualitas gitu ya. Kemudian juga jadi jangan ibu-ibu karena pengen lucu-lucuan gitu kan, kadang suka lucu nih anak laki dipakein mukena gitu ya, lucu gitu ya. Apalagi kalau mukanya anak-anak laki mukanya menggemaskan gitu ya. Nah, ini harus dijaga. Anak perempuan juga gitu, jangan sampai kita pengen oh anaknya biar maco nih dipakein pakaian ke laki-lakian ya. Nah, boleh sih kalau misalnya biar ringkes, karena anak kecil itu kan senang lari-lari ya. Pakaiannya mungkin pakai celana panjang tapi tetap modelnya model perempuan, motifnya ya, motif, ya. Jadi sisi kewanitaannya tetap kita munculkan. Feminimnya harus dikeluarkan, yang laki-laki harus maskulinnya. Pembentukan identitas gender ya di situ ya. Nah, mereka juga harus mengenal lingkungan sekitar, ya, mana muhrim, mana bukan muhrim, ya. Dan batasannya, misalnya, oh kalau ketemu sama om itu harus pakai jilbab, ya, kalau sama om yang anu. Sama om A misalnya karena dia adiknya ayah, oh kamu boleh buka jilbab gitu ya misalnya. Kalau ada tamu ya seperti itu. Jadi anak-anak tuh belajar juga lingkungan sekitar ya, mana yang disebut keluarga dekat, mana yang disebut kerabat, mana yang disebut tetangga, mana yang disebut kenalan, ya, mana yang disebut orang asing ya. Nah, mereka juga belajar kalau dengan keluarga dekat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terlihat ya, dengan tetangga apa yang boleh dan tidak boleh terlihat gitu ya. Nah, dari awal jadi kita mengajarkan mereka untuk menjaga tubuhnya, menjaga dirinya, memperkenalkan mahram dan bukan mahram yang mana gitu ya. Betul ya. Nah, di usia yang di atas apa namanya? Tadi 5 sampai 14 ya. Nah, itu juga setelah itu 14 ke atas tuh anak-anak sudah mulai dijaga dari hal-hal yang cenderung merangsang ya. Mungkin kalau untuk yang sekarang justru dari usia yang sebelumnya lagi ya, lebih cepat ya, lebih Bu, sebenarnya lebih cepat. Kenapa? Karena tombolnya lebih cepat on nih yang sekarang, anak-anak sekarang. Jadi memang harus dijaga dari melihat hal-hal yang mungkin merangsang. Karena anak-anak sekarang kan balihnya lebih cepat ya. Ya, jadi jangan sampai dia mudah terangsang ya di usia yang lebih dini gitu. Karena tadi tombol balihnya itu bisa cepat on ketika stimulasi yang menimbulkan rangsangannya lebih cepat. Karena kan tadi makanan mereka lebih bergizi ya. Karena makanannya lebih bergizi, otomatis pertumbuhan secara fisiknya lebih cepat. Hormon-hormonnya lebih cepat aktif gitu ya. Hal-hal yang mungkin kalau di usia-usia sebelumnya umur 10 tahun tuh masih kelihatan innocence, masih gak ngerti apa-apa gitu ya. Nah, umur sekarang 10 tahun kan sudah mulai mengerti, dan itu berarti kita harus menjaga dia dari hal-hal yang bisa merangsang ya. Termasuk nih ada yang intrinsik maupun yang ekstrinsik ya. Nah, seperti apa nih Bu Wit caranya menjaga anak-anak, memastikan anak-anak tidak mengalami hal-hal yang dapat merangsang tadi ya. Terhadap kalau yang ekstrinsik kan yang dari luar nih, kayak media, film-film. Nah, kita juga harus melihat film-film apa nih yang boleh dilihat anak-anak, mana yang nggak boleh. Kalau film-film yang cenderung merangsang, mendorong, yang mencontohkan hal-hal yang perilaku yang tidak baik, nah itu yang mesti kita jaga ya, termasuk media-media. Nah, ini juga orang tua perlu menjaga jangan sampai anak-anak itu menggunakan media sosial lebih cepat dari usia yang seharusnya ya. Kan sebetulnya kan sudah ada aturannya ya usia berapa, tapi banyak kan orang tua yang karena gak pengen anaknya ketinggalan zaman dan sebagainya gitu ya. Padahal di usia itu mereka belum bisa sepenuhnya memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar ya. Nah, sementara orang tua juga belum tentu mendampingi kan. Betul. gitu. Jadi itu harus dijaga ya. Kemudian juga masalah pergaulan itu juga mesti diperhatikan gitu ya. Karena kalau misalnya mereka bergaul dengan anak-anak yang sudah terpapar dengan konten-konten yang kurang baik kan, anak itu jadi lebih mudah terpengaruh juga. Itu yang ekstrinsik, yang di luar diri anak. Nah yang intrinsik ini juga perlu kita perhatikan ya, hal-hal yang cenderung tadi membuat anak itu jadi mudah terangsang secara intrinsik ya, secara intrinsik ya. Misalnya contohnya, misalnya masalah tadi apa namanya, lo yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri kan, intrinsik itu ya, makanan-makanan yang cenderung membuat anak jadi cepat apa namanya bergolak ya, misalnya contoh ya, ada yang junk food itu kan ya, juga makan cepat saji ya, Bu ya. Itu mempengaruhi juga. Kemudian juga hal-hal yang misalnya apa namanya, dari sisi apa namanya tuh, dorongan seksualnya tuh yang secara intrinsik itu, jangan, anak-anak harus diajarkan untuk misalnya tidak tidur dalam satu selimut. Ya, oke. Itu tidak tersentuh bagian-bagian tubuh yang sensitif, ya sensitif. Misalnya anak laki-laki itu kan mesti harus diajarkan bahwa menutup aurat tuh sampai ke lutut, ya tidak terlihat paha. Ya termasuk juga anak perempuan sebetulnya ya, bagaimana mereka supaya tidak terbuka auratnya di antara sesama mereka sendiri dalam keluarga. Itu yang termasuk yang intrinsik ya, artinya mencegah dorongan itu muncul di dalam diri si anak. Oke, ya. Termasuk juga memisahkan tempat tidur mereka. Betul. Begini, betul. Ya, Bu ya. Dan misalnya tidak membiasakan anak-anak perempuan untuk menggunakan perhiasan yang berlebih-lebihan, gitu ya. Karena kan menumbuhkan dorongan untuk menarik buat lawan jenis dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana mengajarkan anak-anak itu untuk punya rasa malu, ya, rasa untuk bisa menjaga dirinya lah ya, gitu. Oke. Ya, tapi bukan malu-maluin ya. Oke. Nah ini juga yang menarik tadi, Bu, termasuk di usia berapa tadi yang ketika harus menentukan kalau dia perempuan ya udah harus didandani atau diberikan pakaian secara perempuan. Termasuk juga apakah pemilihan mainan untuk anak-anak ini juga berpengaruh? Pengaruh. Pengaruh. Jadi bukan berarti anak laki nggak boleh main masak-masakan ya, tapi ketika dia bermain masak-masakan harus kita sampaikan bahwa ini ayah sedang memasak, misalnya gitu ya. Jadi cara memasaknya juga cara masak maco gitu ya, jangan cara masak yang seperti yang koki lah Bu ya, koki asli. Ya. Tapi memang harus diimbangi juga dengan permainan laki-laki ya, kalau dia laki-laki gitu ya, seperti itu. Karena itu kan membentuk image diri si anak ya ketika dia bermain itu, ya. Oke, gitu. Baik. Nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya. Bu Wiwi, kita break dulu sejenak, nanti seperti apa lagi nih konsep dan bagaimana pendidikan seksualitas atau tarbiyatul jinsiyah ini. Tetap di sini di 104.4 My Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 104.4 AM My Dream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 104.4 My Dream Radio dan kita masih membahas tentang tarbiyatul jinsiyah atau pendidikan seksualitas untuk anak-anak. Tadi sudah ada beberapa sesi kita bahas bersama Bu Wiwit dan saya ajak juga untuk kalian di rumah mungkin yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan kita langsung aja di 021-7888-5300. Kita lanjut lagi nih, Bu Wiwit tadi sudah dijelaskan sampai ke fase ketiga anak-anak berusia 14-14 tahun. Nah, ini kan di usia berikutnya 14 tahun ke atas ini fase-fase anak-anak sudah ya mulai balik, bilang iya mulai balik mereka. Ya sudah mulai ada ketertarikan terhadap lawan jenis dan hal-hal banyak tantangan yang dihadapi anak-anak di usia ini. Nah, bagaimana nih, tahapan seperti apa nih pendidikan seksualitas atau tarbiyatul jinsiyah yang diberlakukan terhadap anak-anak usia seperti ini? Ya. Bu Wit. Di usia ini memang anak-anak sudah mulai fase balik ya, udah mulai dorongan ketertarikan sama lawan jenisnya udah mulai ada. Sebetulnya itu sesuatu yang memang secara alami ya, artinya karena memang sebetulnya di usia itu kan usia untuk persiapan untuk menuju ke pernikahan karena sudah siap. Nah, permasalahannya kan seringkali anak-anak itu secara intelektual, pengetahuan, termasuk dari sisi kematangan ekonomi dan sebagainya belum disiapkan ya. Nah, di usia 14 sampai 14 ke atas itu mereka perlu tahu bagaimana sih sebetulnya etika berinteraksi dengan lawan jenis. Oke, ya. Etikanya ya, Bu ya. Etikanya. Ya, artinya kalau mereka tertarik sama lawan jenis itu sesuatu yang normal ya. Kita harus sampaikan, oh itu normal, kamu gak bisa dilarang-larang gitu ya Bu ya, muncul ya, alami dari itu ya, dari diri kan ya Bu ya. Karena kalau dilarang nanti akhirnya dia memadamkan kecenderungan kepada lawan jenis, munculnya kecenderungan ke sejenis malah ya, ya. Jadi kalau misalnya ini, oh kamu suka ya, misalnya si anak kita laki-laki ya, suka sama temennya yang perempuan gitu, kita bilang, oh berarti kamu normal ya, kamu berarti normal, hanya dalam Islam itu ada aturannya ya, etika sama lawan jenis seperti apa gitu. Nah, kita jelaskan batasannya, misalnya kan bahwa tidak ada sentuhan ya kan dengan lawan jenis, menjaga untuk tidak saling menyentuh dan sebagainya. Kemudian masalah berkhalwat ya, menyendiri ya. Di era sekarang, era apa namanya, era digital, kita perlu jelaskan juga berkhalwat yang era digital ya. Jangan kan anak-anak iya dia nggak merasa berkhalwat berdua tapi chatting private chat gitu ya kan. Ini harus ada batasannya kan, private chat gitu, yang seperti apa sih yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, di sini memang nggak bisa cukup hanya kita bilang pokoknya itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu dosa, nggak bisa begitu. Oke. Harus ada dialog ya, dan harus ada kasus-kasus yang kita bahas ya, karena makin kompleks nih ya kan, makin kompleks permasalahan-permasalahannya, makin kompleks. Misalnya contoh hal-hal yang sehari-hari mereka temui ya, seperti apa ngobrol sama teman lawan jenisnya, kalau di tempat umum seperti apa, kalau di sekolah seperti apa ya. Karena di Indonesia kan belum sepenuhnya bisa memisahkan diri antara laki-laki sama perempuan. Nah, jadi kan mereka juga harus tahu kalau di angkot tuh seperti apa, kalau di ojek seperti apa misalnya ya. Apakah memang benar-benar gak harus naik ojek tapi ada fasilitas lain. Kalau misalnya terpaksa naik ojek, apa yang harus mereka lakukan ya, misalnya ada pembatasnya atau apanya. Prinsip-prinsipnya tuh harus dijelaskan. Nah, di sini juga kita mengajarkan ke anak perempuan untuk bisa berpakaian ya yang menutup aurat tadi. Ya, prinsipnya perlu kita jelaskan ya, tidak terlihat bentuk tubuh, tidak transparan ya, itu kan seperti itu. Kemudian ke yang laki-laki juga kita harus ajarkan bagaimana mereka bisa menahan pandangan, karena di sini mulai muncul kan dorongan-dorongannya. Ciri-ciri pandang ya, nah, gitu ya. Yang pandangan yang seperti apa yang boleh, yang nggak boleh seperti apa, itu memang sudah mulai harus disampaikan di sini. Nah, jangan sampai kita orang tua ngerasa ih malu ah risih ngomongin itu sama anak. Nah, itu tuh Bu ya. Karena kalau kita sendiri malu, mereka nanti akhirnya tanya-tanya sama orang-orang yang belum tentu paham, atau cari di internet ya Bu ya. Atau cari lebih parah lagi ya Bu ya. Lebih parah lagi. Jadi kita perlu itu mendiskusikan, ngobrol lah ya sama anak soal itu. Dan perlu juga dengan analog-analog ya, artinya anak-anak itu kan perlu mengenal secara prinsip dan secara aplikatif ya. Jangan sampai mereka secara prinsip tahu nih, oh iya nggak boleh terlihat aurat gitu ya, oh ke sekolah harus pakai jilbab misalnya gitu, tapi begitu di Facebook foto-fotonya nggak pakai jilbab. Jadi kita perlu memberitahu mereka secara prinsip seperti apa, secara aplikatif seperti apa, kesehariannya seperti apa gitu. Oke, nah itu fase terakhir, ada atau ada masih ada fase-fase lain? Ya, fase berikutnya di atas usia ya menjelang pernikahan. Nah, mungkin itu perlu lebih banyak ngobrol yang lebih detail lagi. Ya, justru di sini yang pendidikan seks tuh di sini di akhirnya itu ya. Iya, bagaimana mereka siap untuk berumah tangga gitu ya. Bagaimana sih hubungan suami istri itu yang diperbolehkan dalam Islam, yang tidak diperbolehkan seperti apa gitu ya. Jadi kalau di dalam pendidikan seksualitas tuh pendidikan seksnya ada, tapi di akhir pada saat memang persiapan untuk ke pernikahan atau perkawinan. Okay. Ya, usianya tentu masing-masing anak berbeda-beda ya. Biasanya sih umur di atas 20-an ya ketika menjelang mau udah lulus kuliah gitu ya. Gitu. Tapi sudah mulai kita perkenalkan, misalnya diobrolkan di usia-usia yang memang kalau sekarang mungkin sekitar usia di atas 17, 18 karena mereka kan juga perlu menjaga dirinya ya. Nah, karena banyak anak-anak yang dia tidak tahu bahwa sebetulnya itu sudah terjadi perilaku seksual. Tindakan yang sudah mengarah ke seksual iya. Ya. Iya. Kenapa? Karena tadi kita dia nggak tahu batasannya ya kan. Oke. Okay. Nah, kalau dari tahap-tahap tadi Bu Wiwit kan ada banyak dari usia 0 tadi kan, kemudian juga usia remaja dan menuju dewasa juga. Nah, sebenarnya usia yang paling urgent atau mungkin yang perlu benar-benar perhatian orang tua itu di usia berapa sih Bu yang kayaknya pendidikan seksualitas itu penting perlu ditekankan banget? Sebetulnya di semua tahapan usia ya, semua tapi memang usia. Dari umur 7 tahun itu mulai harus di ini ya, artinya mengenalkan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, mulai mengenalkan tadi batasan aurat, ya, mengenalkan orang-orang lingkungan di sekitar sekitar dia dan sebagainya. Karena sekarang kan dengan paparan media yang demikian dahsyat seperti itu ya di usia-usia seperti itu, apalagi kalau misalnya mereka udah interaksi dengan gadget ya. Nah, itu juga kan perlu jadi perhatian, jangan sampai dia belajar sesuatu yang tidak baik dari gadgetnya gitu. Itu harus jadi perhatian kita orang tua ya. Semua usia itu penting ya Bu ya. Dan karena ada hal-hal yang perlu diajarkan di usia-usia tertentu ya Bu ya. Iya, perlu diajarkan di usia-usia tertentu. Betul, karena ada kasus, saya pernah nanganin kasus itu anak usia SD. Karena di rumah tidak diajarkan batasan tadi aurat dan sebagainya. Dan dia lihat di media sosial itu jadi sesuatu yang bercandaan, gurauan. Nah, akhirnya dia juga menggunakan itu dengan gurauan ke teman-temannya. Gitu. Okay. Ya, dan permainan-permainan yang seharusnya gak dilakukan. Ya, misalnya kayak permainan starter tuh ya yang udah tahu belum Mas? Yang mana Bu? Yang kakinya di kemaluan. Jadi berdua, yang satu di bawah, satu di atas, kakinya di kemaluan temennya gitu loh. Itu karena kalau mereka belum diajarkan menjaga dirinya termasuk menjaga auratnya, ya mereka menganggap itu cuma permainan biasa. Hal yang biasa ya. Tapi kalau kita sudah ajarkan, mereka punya kesadaran ya kan, punya kesadaran, punya pengetahuan. Nah, mungkin mereka malah bisa nanti mengedukasi teman-temannya, melarang enggak boleh itu kan aurat gitu ya, enggak boleh untuk dijaga gitu ya, tidak dipermainkan ya kan. Itu bukan mainan, itu aurat yang harus dijaga gitu. Gitu Mas. Oke, nah ini juga dari berbagai usia ini Bu Wiwit. Nah, pastinya akan ada banyak perlu cara komunikasi berbeda-beda nih yang harus dilakukan orang tua ke anak-anak, kemudian mereka sudah dewasa, remaja, pasti akan berbeda. Mungkin bisa dikasih contoh nggak Bu, komunikasi seperti apa sih yang bagus nih untuk masing-masing tahapan atau tahapan-tahapan usia tersebut? Ya, ini kan kita berarti bicara soal metode ya. Iya, metodenya. Ya. Nah, kalau bicara soal metode, yang pertama kudwah nomor satu tuh contoh ya. Artinya si orang tua juga perlu mencontoh ya. Kalau misalnya orang tuanya suka chattingan sama lawan jenis dan sebagainya, kan pasti si anak juga, bapak gue aja begitu misalnya, ibu aja begitu kan gitu. Jadi itu dari contoh cara berpakaian misalnya, itu juga jadi contoh buat anak-anak. Nah, yang kedua itu tentu dengan pembiasaan ya, pembiasaan di rumah ya. Seperti tadi itu aturan keluar kamar mandi harus sudah berpakaian lengkap, tidak keluar cuma pakai anduk keluar itu bagian dari tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksualitas. Artinya anak-anak sudah dibiasakan untuk bisa menjaga auratnya sejak kecil ya. Kemudian tidak ganti baju di sembarang tempat ya kan, kalau mau ganti baju ya harus cari tempat ruangan tertutup. Nah, dan ini memang harus kerjasama antara keluarga sama sekolah ya. Saya dulu pernah punya pengalaman, anak saya yang sudah saya ajarkan untuk tidak berganti di sembarang tempat, di sekolah kan biasanya ganti rame-rame di kelas gitu kan. Nah, pas olahraga itu, ibu sering. Kita berarti kan harus mengedukasi sekolah ya, bahwa harus ada ruang ganti. Kalau tidak nanti anak-anak terbiasa membuka aurat di antara teman-temannya di kelas. Kelas ya. Itu saya alami dulu waktu anak saya tuh ketika kita ke sekolah mengedukasi kan sekolah akhirnya paham, mengerti dan akhirnya malah menyediakan ruang tempat ganti. Ruangan untuk ganti pakaian gitu ya. Atau kalau misalnya di satu tempat yang enggak ada ruang ganti berarti anak kita kan harus ke kamar mandi. Yang penting anak kita harus diajarkan bahwa tidak sembarangan berganti pakaian. Ya. Nah, ini kan ibunya juga harus ibu bapaknya juga harus paham ya, jangan sampai udah deh enggak usah repot, udah situ aja deh kamu masih kecil ini gitu kan sering. Gitu kan ya. Kamu kan masih kecil udah situ aja deh gitu kan. Nah, ini perlu. Jadi mulainya harus dengan kedua pembiasaan ya. Kemudian setelah ada pembiasaan, kita perlu ada dengan dialog ya kan. Dialog, menjelaskan kenapa sih enggak boleh sembarangan, kenapa sih misalnya kalau pakai jilbab kenapa sih harus pakai jilbab, kenapa apa namanya menjaga aurat dan sebagainya. Itu harus ada dialog, ada penjelasan ya. Setelah dengan pembiasaan, ada dialog, ada ini tentu harus ada kesepakatan aturan ya kan, ada betul. Anak-anak tahu konsekuensi-konsekuensinya seperti apa, lalu kemudian setelah dibuatkan aturan disepakati ada konsekuensinya, kemudian nanti ada evaluasi, ada kontrol dari orang tua apakah itu memang berjalan seperti yang sebagaimana mestinya. Kalau memang belum berjalan tentu kita perlu ada dialog lagi dong sama mereka ya. Ada kesempatan ya, baru, kesempatan baru seperti ya. Apa dijelaskan lagi atau mungkin mereka sebetulnya belum paham atau tadi tidak tahan dengan godaan lingkungan. Kadang kan gitu ya, dia mau ala lo sini aja deh gitu ya misalnya rame-rame gitu ya gitu. Nah, karena dia sendirian kan jadi akhirnya dia tergoda gitu kan. Nah, itu kan perlu kita evaluasi lagi apa sih sebetulnya yang membuat dia tidak bisa berperilaku seperti yang kita harapkan gitu padahal udah kita ajarkan misalnya gitu. Jadi memang tidak serta merta kemudian dengan apa namanya kekerasan dan sebagainya. Ya justru di sini harus dengan lembut karena di sini kita sedang menanamkan ya kan kesadaran pada anak-anak kita. Nah, tentu yang kalau di usia yang lebih atasnya lagi ya pasti harus dengan ada konsekuensi ya, ada hukuman seperti apa perlu ada. Nah, kalau dari kecil anak-anak itu sudah dimunculkan kebiasaannya, kesadarannya dengan cara yang lemah lembut ya, dan kita sendiri juga orang tua mencontohkan dan kemudian kita juga menjaga mereka untuk tidak terkontaminasi dengan hal yang tidak baik gitu ya, insya Allah mereka akan bisa ya berperan sebagaimana yang seharusnya gitu ya, perilakunya ya yang sesuai dengan apa tuntutan Al-Quran dan hadis tadi ya, atau tarbiyatul jinsiyah ya, Bu, ya. Dan harus dengan cara menyenangkan supaya mereka bahagia. Nah, itu tuh yang have fun ya Bu ya. Ya betul. Kalau enggak jadi akhirnya mereka malah nanti kalau sudah besar melakukan yang sebaliknya. Karena ya. Udah bosan sendiri karena kali ya Bu. Karena udah bosan, karena enggak nyaman ya gitu. Nah, ini yang mesti harus diperhatikan ya. Oke, baik. Dan kita masih ada satu sesi lagi, Bu Wi, nanti di sesi terakhir dan kita masih akan membahas lagi terkait pembahasan kita tarbiyatul jinsiyah atau pendidikan seksualitas untuk anak. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 10.4 AM Dream Radio dan saya masih bersama Ibu Perwita Sari di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda Sobat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan kita di channel YouTube iDream Radio. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk Anda bisa berbagi dan share ke orang lain untuk sama-sama bisa memberikan manfaat ya untuk Sobat iDream lainnya yang lagi mendengarkan kita di hari ini. Nah, kita di sesi terakhir nih Bu Wiwit. Tapi mungkin juga ada mungkin orang tua atau sahabat tadi yang baru menyadari, wah ternyata saya sudah melewatkan banyak pendidikan seksualitas untuk anak-anak saya. Jadi sekarang mungkin sadarnya baru sekarang, usia anaknya sudah remaja, ya. Ada berapa tahap yang terlewatkan, ya. Apakah bisa dikebut dari sekarang Bu Wiwit? Bisa, itu namanya kita hutang pengasuhan ya, kita punya hutang. Dan itu bisa kita bayar lah gitu ya. Tapi memang tentu saja kita juga harus sabar pada prosesnya gitu ya. Gak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Dan harus pelan-pelan dan harus mulai dari tadi memunculkan kesadarannya ya. Mengenalkan ya. Sampai mereka kemudian akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri mereka. Karena kalau udah besar kan gak bisa dipaksa ya. Iya betul. Kalau misalnya masih kecil masih bisa diiming-iming, yuk yang pakai jilbab nanti pergi sama mama misalnya. Terus pada pakai jilbab seneng gitu ya anak-anak. Ntar dibeliin baju baru deh. Kalau udah gede kan gak bisa digituin ya. Aku maunya yang itu mah gitu kan. Betul. Jadi mereka udah punya pilihan sendiri ya. Jadi tahapan itu bisa dilaksanakan di usia yang sudah dewasa atau sudah remaja, tapi memang perlu kesabaran lagi ya, dan harus dimulai dari memberikan pengetahuannya dulu, ya kan, tahu dulu, setelah tahu munculkan rasa suka dulu, ya, kesadarannya tentang suka, senang gitu ya. Tentu di sini kita mesti menjelaskan tentang misalnya hal-hal positifnya gitu, kemudian dampak-dampak negatifnya seperti apa ya. Jadi harus dengan dialog mas ya, dengan dialog ya, dengan dialog, dengan pendekatan interpersonal ya, sehingga menumbuhkan rasa nyaman ya. Kalau mereka sudah punya kesadaran dalam diri mereka sendiri ya, kalau orang dewasa tuh biasanya lebih mudah untuk berubah justru. Iya, kalau udah ada kemauan sendiri ya. Iya, pasti mereka akan mudah untuk berubah ketika mereka tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik buat mereka itu. Berarti lebih berat dan lebih ekstra kalau dimulai dari usia yang sudah dewasa ya Bu ya? Lebih beratnya karena perlu proses ya kan? Yeah. Lebih ekstranya karena pendekatan interpersonalnya mesti lebih banyak lah gitu ya, karena udah nggak bisa lagi dengan pendekatan eksternal, harus dimunculkan kesadaran di dalam diri mereka sendiri gitu. Karena kan udah nggak ada fase misalnya mencontoh gitu, karena kalau udah gede udah nggak mau contoh ibu bapaknya ya kan, yang dia contoh yang di artis-artis diidolakan ya Bu ya, diidolakan. Nah itu kan berarti persepsi-persepsi dia kan perlu di luruskan lagi ya, diperbaiki. Kita perlu kasih misalnya contoh-contoh yang selama ini mereka suka misalnya Kasih referensi gitu ya, referensi gitu ya. Oke, baik, menarik sekali pembahasan makin kita. Makin kesini sih sebetulnya makin banyak ya referensi-referensi yang positif ya. Kita bisa masuk dengan ngobrol-ngobrol sama mereka dulu tentang apa sih minat mereka, tentang apa yang mereka suka dan sebagainya itu dari situ. Oke, baik. Nah, baik Bu Wiwit, kayaknya kita juga sudah masuk di sesi terakhir nih Bu Wiwit. Tapi sebelum closing mengakhiri perjumpaan kita, mungkin ada kesimpulan atau mungkin closing statement yang ingin Bu Wiwit sampaikan untuk sahabat Tahrim terkait pembahasan kita hari ini, yaitu tarbiyatul jinsiyah atau pendidikan seksualitas ini. Iya. Kesimpulannya memang kalau dalam Islam itu sendiri sebetulnya pendidikan atau pengasuhan pada anak itu meliputi berbagai aspek ya, termasuk ini aspek seksualitas ini. Jadi ini salah satu aspek yang perlu diperhatikan, dan kalau dalam Islam itu kan integrated ya, enggak terpisah-pisah gitu. Betul, jadi enggak bisa pendidikan seksualitas sendiri gitu tanpa melibatkan pendidikan-pendidikan yang lain. Jadi itu satu integritas, dan harus dimulainya dari orang tua gitu ya. Okay. Jadi gak bisa seperti mobil, oh masukin ke bengkel deh gitu, ntar seminggu kemudian kita ambil udah jadi gitu ya. Gak bisa gitu, harus dimulai dari orang tuanya. Sehingga prosesnya dari mana? Ya dari kita orang tuanya dulu belajar ya, tahu tentang tarbiyah jinsiyah seperti apa, tahapannya seperti apa, lalu kita coba mengevaluasi kita udah semua itu kita pahami, kita lakukan atau masih ada yang bolong-bolong kita lakukan. Berarti kan kita memperbaiki diri kita sendiri dulu, memperbaiki pasangan ya, suami dan sebagainya, baru kemudian kita perbaiki anak-anak secara bertahap ya. Jadi ini sesuai dengan usia mereka, sesuaikan dengan usia mereka itu ya. Jadi kalau di dalam apa namanya pengasuhan itu ada prinsipnya tuh berikan informasi simple dan sederhana ya gitu. Jadi kita jangan menjelaskan hal-hal yang di luar dunianya mereka. Nggak nangkep gitu, nggak nyampe gitu ya. Dan harus cek pemahaman gitu. Karena zaman sekarang ini kadang kita nganggap anak ini masih polos ya, nggak taunya dia punya pemahaman yang lebih yang luas lebih dari yang kita duga. Dan terakhir jangan lupa selalu bingkai kunci dengan agama. Ya, okay. Selalu kunci bingkai dengan agama. Apa misalnya contoh tentang pergaulan dengan lawan jenis, tentang cara berpakaian dan sebagainya, selalu kunci dengan agama. Dan ada penjelasan kenapa begini, kenapa begitu, ada dialog. Ya. Dan ini suasananya juga harus dengan suasana menyenangkan. Okay. Ya. Karena kita sebetulnya sedang menginstal, ya kan, menginstal apa namanya norma-norma nilai-nilai kepada anak-anak. Nah kalau kita menginstal kan perlu ada proses tuh ya, mesti sabar gitu. Harus refresh dulu. Iya kan, gak bisa langsung jadi gitu ya. Nah kalau anak itu kita asuh, kita ajarkan dengan cara yang nyaman, cara menyenangkan, mereka tentu akan lebih nyaman untuk mengikuti itu. Okay. Ya, jadi bukan dengan kekerasan atau ancaman gitu ya. Oh kalau gak pakai jilbab, ntar kamu dosa, ntar ini gitu. Ya oke lah memang dosa, tapi apa manfaatnya buat dia gitu ya. Apa harus ada solusinya kan? Juga ya Bu. Ada, iya. Okay. Ya, karena tadi kan ketika kita bicara sama anak, itu kalau kita bicara soal kerja otak ya Mas ya, itu norma-norma itu harus sampai ke prefrontal cortex bagian depan sini tuh Mas. Nah prefrontal cortex itu tempat orang bisa menimbang, memilih, memutuskan. Jadi ada self control, ya, motivasi yang internal, bukan dari luar. Nah, prosesnya itu harus dengan dialog, ya dua arah, ya. Okay. Dan harus dengan suasana yang menyenangkan dan nyaman buat anak-anak kita. Baik. Terima kasih Bu Wiwit sudah bersama kita hari ini. Pembahasan yang cukup menarik sekali dan juga menjadi ilmu baru nih mungkin buat sahabat Erim atau juga orang tua di rumah yang lagi mendengarkan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Wiwit. Dan juga semoga bermanfaat. Dan juga terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kita di 1044 iDream Radio yang menyimak perbincangan kita di Inspirasi Keluarga. Ataupun juga untuk Anda yang sudah menyaksikan di channel YouTube iDream Radio ya. Saya Rudy Saputra juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jangan lewatkan habis ini akan ada program lain yang akan menemani Anda di 1044 iDream Radio. Saya Rudy Saputra pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.